turun lagi. Ketika kulewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kupakus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan dan harapan. Hanya dirimu kasih. Aku tak mau Apakah kau tahu, saat ini kau sedang menantimu. Dan bila kau kembali, kita tentu ke sana lagi, ke Bukit Cimara, tempat melepas rindu kita. Yeah, kau yang Thank you. Doakan katakan cinta hanya Terima kasih. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Daddy finger, daddy finger.